Minyak ada diberi izin untuk menyampaikan. Ada yang diberi izin untuk menyampaikan lebih ini. Yang mengirim ini, yang kada dapat izin. Padahal nyamannya sudah, namun ada orang yang menyambung perguruan seorang, nyamannya apalagi berarti guru seorang masih hidup, ya kalau. Tapi nengaran nafsu tadi, Pak. Wahada bermula hakikat takwa dan hakikat ikhlas, wa ilmut tasawufi wa suluhu bihi ila Allah ta'ala. Tari usufiyah. Wahada wa ilmut tasawufi alaihi. Bermula nangani hakikat takwa dan hakikat ikhlas yang disebut ilmu tasawuf. Wasuluku bihi ila Allah ta'ala tariqu sufiyah. Barangula menjalani akan tasawuf itu, yaitu menuju akan hadrat Allah. Itulah jalan-jalan ahli-ahli tasawuf. Jadi ahli tasawuf itu sesudah berilmu, lalu inya berjalan menuju akan itu nang dalam Al-Qur'an fakirun ila nang dalam Al-Qur'an ini zaibun ila rabbi sayyidin nang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi urang ahli tasawuf, urang ahli sunnah wal jamaah apabila sudah berilmu mahadap Allah gawian. Apabila baik-baik, ngadap Allah aja. Ada orang awam, ada. Apabila berduit, ngadap manusia. Kan lain, kan? Padahal yang memberi duit itu Allah, aturannya ngadap Allah. Tapi kadang ngadap manusia, gunakan duit nih, Pak. Kalau orang alim sunnah wal jamaah, orang alim, inya tahu ilmu dari Allah, ada pakannya Allah. Sebagai contoh, nang mana nafsu, nang mana akal. Kucing apabila dibari iwak lawan nantinya. Inya kan nama jauh daripada nang membari tadi. Koleset, koleset. Dihiga nang membari. Berarti terima kasih suananya. Pian membari ulur nasi lawan iwak. Padahal iwak itu kepalanya, lawan buntutnya, lawan tulangnya. Ya, tapi tetap menghadap donong membari. Itu kucing dia. Lamun manusia diberi ilmu, diberi harta, diberi pangkat, diberi macam-macam, lalu kada menghadap dengan Allah Ta'ala, umat. Nah, pangkatnya itu, nah iya Quran madahkan, kalan ambal umabal, lebih jahat dari binatang. Kucing aja tahu arti syukur tadi. Nang kaya lupa kita, nang kaya lupa bini kita. Kita tak. Lamun sudah ditanya, lama sudah gini lawan kita kadang-kadang Tuhan kenapa anak? Nang mandari Tuhan kenapa jadi kita buka ke lain? Mbak Arti Mbak Libari Tajun. Bujur-bujur. Mbak Libari Tajun. Aturannya Mbak Libari itu para kelompok membalik. Oh yuwa amalun. Bermula zahirnya, zahirnya dari tasawuf, yaitu ilmu agama dan amalannya. Ya ke ilmu tajwid, kenapa amalnya? Baca Qur'an. Lamun tajwidnya aja syarat, Qur'annya kada dibaca, kada mengamalkan ngarannya lawan tajwid. Kita anak kita, ada juga kata tajwid terpakai. Ada yang tahunan lalu kada membuka Quran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarumahan setahun hanya membuka Quran, limbah bulan puasa hanya membuka Quran setahunan. Bahkan apa yang dibuka hari-hari yang malam buku duit. Lamun pian ya lamun bujur-bujur tawadhu menangis mendengar pandangnya menangis. Artinya menyatakan kehadiran. Mengaku dasar jujur rumah tanggapnya rusak banget. hingga buku urusan dunia yang dibuka. Pagaran dulu. Nah, siapa? Allah na aguna na unugihakan. Lamun kita tetapi membaca kitabnya, macam apa? Sugi. Pada bagadar ini bini guru, anak guru. Nang dibaca siang malam, nang apa? Agaknya yang dibaca-baca di bari perguruan sudah Quran, ada ijazah dalail, ada ijazah istighfar, ada ijazah kitab, ada ijazah. Nang itu kan nang dibacai. Ini kada. Cukup aja sudah satu mat siang yang membaca buku-buku nang tulisan nang dunia itu. Malam pulang-ulang tulisan ayat saja. Ini kan dalam tengah malam pukul 2 membuka buku dagangan. Tidak harus bersenang, malam rencana, siang malam sana akan. Dasar-dasar kita apabila. Wa amalun bimuktabahu amal menurut ilmunya. Nah, matinya juga tadi apabila ilmunya banyak, ba'amal kawa banyak. Apabila ilmunya sedikit, ba'amal banyak. Pas ada bagus sama. Rampahnya pada cukup. Inna sidqut tawajjuhi ila Allah ta'ala bima yarḍah fima yarḍah bermula hakikat daripadanya tarekat yaitu benar menghadap akan menjadi. Nah ini benar menghadap kalau nang lain dari Allah ini banyak pangarasna itu lain dari Allah. Kadang-kadang kita itu menyambutkan Allah dengan pangeras. Sambat itu Allah jangan menyambat pangeras. Rasa-rasanya aja. Si Anu datang rasa-rasanya. Bukai pang di luar, pas juga ada orang. Pas sama perasaan ada aja. Menuhalakan perasa. Hati-hati banget. Jangan menyambutkan Allah dengan makam rasa. Jangan menyekutukan Allah dengan ilmu. Kada sedikit kurang alim menyekutukan Allah dengan ilmu yang ada di depannya. Lalu inya mengaku Tuhan. Kada sedikit kurang pengusaha nang tergelincir menjadi menyekutukan Allah dengan kekayaan. Limbahnya kaya rasa inya sujud. Kada sedikit kurang berpangkat nang menyekutukan Allah dengan kekuasaan. Banyak yang tergelincir di sini. Maka menyekutukan Allah di hati ini tidak ada ampunnya, tidak ada maaf dari Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah kada mengampuni dosa-dosa syirik. Perhatikanlah ya orang-orang nang alim. Jangan merasa diri alim. Hai orang-orang nang sugih, jangan merasa bisi milih. Hai orang yang berpangkat, jangan merasa berpuasa. Karena semua itu menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga orang-orang sugih daripada kaum muslimin. Dan semoga orang berpangkat daripada kaum muslimin. Walau halus pangkatnya. Semoga orang yang berpengetahuan dari dalam Islam. Dibersihkan Allah lebih daripada sifat musyrik ini. Taburan masalah musyrik ini di mana-mana. Di golongan ulama ada musyriknya banyak. Di golongan pegawai banyak musyriknya. Di golongan pengusaha banyak musyriknya. Maka negara kita ini tambah bala aja. Tidak ada stop bala. Tambah banyak bala. Karena dosa yang menyebabkan bala itu. Nang kada ada ampunannya dari Allah. Yaitu menyakutukan Allah. Bima yarḍah dengan mengakan-akan yang diridhoinya, menuntut yang diridhoinya. Pertama, benar menghadap Allah. Nang kedua, alatnya menghadap Allah yang diridhoinya. Dua alatnya. Ini lawan kita menghadap Allah. Tapi usaha kita modalnya aja sudah riba. Kemudian kita berhubungan pulang masalah dagang, berhubungan dengan orang ribut menghadap Allah. Lama jalan menghadap Allah, bukan jalan. Kalau suandap misalnya menghadap ke masjid, jalannya menuju ke masjid. Kalau kita jalannya menghadap ke pasar, karena bisa sampai ke masjid. Sebab jalannya lepas. Semua kita kira-kira hendak menghadap Allah. Nah, jalannya ini yang banyak tertutup. Di antara jalan yang tertutup, usaha kita kada diridhoi Allah. Buktinya kada sesuai, modalnya aja udah lepas. Caranya sudah lepas. Walaupun niatnya bagus. Ridhoinya kawin lawan bini-bini nambi pintut, harta bini-bini itu. Ada orang kada menuntut ridhonya Allah. Ini mah ambil harta si bini-bini itu sampai kata anak yatim diambilnya dia di kautnya juga. Sudah, nang harta anak yatim itu diambil-ambil orang. Jami'atun li kulli khuluqin saniyin, mani'atun min kulli wasfin daniyin. Maka tariqat ahli tasawuf ini, yang dua macam tadi, pertama benar menghadap Allah, nang kedua dengan jalan nang diridhai Allah, menuju nang diridhai Allah juga. Itu mengumpul bagi semua akhlak-akhlak nang mulia-mulia. Dan mencegah dari semua akhlak-akhlak yang nyata. Di antaranya yang dihuya semalam akhlaknya, rahmah, lawan rahmah. Lawan ikhtohil aman. Pertama, berbuat baik kepada musuh. Nomor dua, serba mengalah pada mau balawanan. Nomor tiga, mengamanatkan lawan orang pada mau menyakiti. Itu diantaranya tiga macam yang disebut di sebelah lama-lama. Nengka itu orang yang hampir luan-luan orang yang batas tahu. Musuh saya ya, di balik kaki saya. Dan serba mengalah, ada hendak mengubalaskan kepada. Dan ada mau menyakiti orang-orang, maaf. Termasuk yang diwasiatkan lontian tadi. Kalau sesuatu jagar batumuran badauran, ada usaha umpat contoh. Namun jagar badauran, bajau-bajau-bajau diundurnya habis. Sekali adalah robotun nazar, dabitan di sini menghubungi ulama. Watapi dutogon babairahi minal alam. Lalu di padatannya orang alim habis sudah ini ya. Jadi kada kawa bakawal orang alim lagi. Orang alimnya habis sudah, jadi kawanan orang kada alim lagi. Apa alimnya habis sudah? Nah, itu di dalam kitab Rasyafat. Karangan Habib Abdurrahman bin Abdullah Balbalgi. Disebutkan di sana ada. Yaqulu qawman an udarun qadlu, qad'udimu fi asrina wa qadlu. Fakul lahum kalla walakin jullu an antarahum ahyunul juthal. Ada orang sependapat, orang berpendapat bahwa ulama itu sudah kada lagi zaman sekarang ini. Zaman kita ini kada ulama lagi. Maka jawab oleh bahwa mereka itu masih ada. Tetapi orang-orang yang iri dan dengki dan orang-orang jahil dilarang oleh Allah melihat lawan ulama. Orang-orang jahil, orang-orang iri dilarang oleh Allah melihat lawan orang ulama. Apabila kada melihat, artinya kada badar, kada badar, kada baer, lanang. Kan pembela belakang melihat, gerennya berjabat. Nah kalau orang jahil, gak tahu apa orang itu. Walakin julu antarahum ahyunul juhal. Mereka itu dimuliakan Allah. Kada bisa orang jahil melihat akan mereka. Jangan ulama dilihat orang jahil. Keris aja lah menyebut-jubur asli Majapahit. Kada sembarang orang melihatnya. nang kawo melihat itu kan sembarangan disembunyikan banget. Ada ulama menjujur-jujur bisi bini, bininya jahil, kada tahu, iya namanya mbak-mbak, padahal orangnya wali, nang lakinya wali, tapi dengan bininya jahil, kah, ya. Jadi ujar orang lain lainnya pun nyambat silin kah, kaiknya. Mukallala walakin, julukan anak-anak Allahum a'inul jukhali. Ya qulu qawmun anudawun dhullu qad udimu fi arzina wa qallu wa kullahum kalla walakin jullu an tarawun a'yunul juhali. Jadi orangnya ada aja. Lalu ada pertanyaan umpama orang yang jauh. Ada tapi jauh. Nah, lalu semalam sudah kita bicarakan. Kita tenang di karang mereka itu sebagai gantinya. Jadi kitab-kitab yang bakas dibaca lawan almarhum guru-guru kita, tolong dibaca. Siapa tahu kitab itu ibak dimakan gagak. Jagagak daripada pian kita membaca, bekulun makannya. Kasian almarhum guru kita. Sudahnya tangan malam, kalau pang sembahyang sunat tangan malam, kalau yang baca Quran, kalau yang baca dalail, kalau yang baca jawab, ya Allah sampai akan pahalanya lawan guru ulun, lawan ini guru ulun, lawan nuriyat ini guru ulun, lawan nuriyat guru ulun, lawan korobat guru ulun, lawan jiran guru ulun, jauh berpikir ke itu, jauh. Urang nang di baris sifat patona, bisa bersyukur lawan almarhum gurunya. Tengah malam bangun ibadah sampaikan pahalanya lawan guru ulun nang sudah mati, bini sidin, kulawarga sidin, tetangga sidin. Nangka itu. Kira almarhum guru-guruan sekeluargaan bisi murid nangka ini baktinya nang sudah mati. Mata kalah, tapi pukul dua sudah bangun mencegat. Kenapa? Kasian guru unda sudah bergaan, sudah guring juga. Ini kenapa tuhuknya dilajari beberapa tahun. Tengah malam bangun juga, bapak mencegat duit. Kasian almarhum guru yang dalam kubur. Temuak-muak darah sedin melajari seorang. Paru-paru sedin rusak. Pinggang sedin sakit. Kepala sidin sakit, mangga pulang sidin melajari, nangka inilah pambalas murid-muridnya terhadap Allah. Ayo bangunan tengah malam digandang almarhum guru sepuluh bergaan. Sudahnya duit, kalau kan guru seorang mati, lalu duit-duit itu nah digunakan gasan bini sidin, yaitu umat seorang, gunakan gasan anak sidin, yaitu kakak lah seorang. Kan kita ini kalau bila-bila guru itu kan apa? Bila enggak anu guru itu mbak bimian, diri sini itu kan umah ngarannya. Bila guru itu bisa anak ngarannya, kalau kita mati abah kita kenapa? Dan anak dibiarakan, kenapa kuitan dan bini-bini dibiarakan? Karena mereka wilayah itu sedih. Jarang banget zaman sekarang ini orang nang menggantikan almarhum guru tadi sebagai artinya apa menyambung hidup arwah gurunya. Banyak ini guru-guruan kita nang susah, banyak anak-anak guru kita nang susah. Kenapa kita nang berduit kita nang menggantikan dan guru kita nang dikubur kenapa karena digantikan dikirimi pahala durhaka ngarannya lawan perguruan. Jangankan durhaka lawan guru, durhaka lawan ibu bapak aja kada mencium bau susah. Apalagi durhaka lawan perguruan sebagai khalifah Rasulullah. Sadar kita. Kita jangan masuk ke kubur seperti guru juga. Mana kita bawa pada perguruan. Oleh sebab itu, seminggu sekali lagi di sini. Yaitu setiap pengajian hari Minggu. Baca kelel, jangan putus. Khususan masa ikhwana guru-guru kita. Wazawajatihim wa duriyatihim. Itu mesti dibuat buat guru kita dan bini-bini dan duriyat mereka. Jangan pada dibaca. Bisa aja sudah membaca doa rohnya itu ada aja sudah. Ini masa ikhwana, masa ikhwana. Wazawajatihim kita tinggal pada umat kita. Wa duriyatihim kita kan akan ada di doa. duit sudah pada membalik, pahala orang pada membagi, umma bakhilnya. Bakhil mana? Kada ingat kah? Pintu surga itu bertulis, anti haram menghala kuli bakhil. Hai surga, engkau haram dimasuki siapa aja nang engkem. Lawan wan hala engkem, lawan duit engkem, lawan awak kada menulungi juga. Engkem awak kada menulungi, duit kada menulungi, pahala kada menulungi juga umma. Han anti haram menghala kuli bakhil. Engkau haram dimasuki orang-orang bakhil. Jadi lamun duitnya ada dikirimi bini arwah guru, anak arwah guru dikirimi duit. Lamun kada ada ya ada sudah. Cuma tangana lambangan tadi dikirimi pahala. Au sira sawab ma qara ila arwah masyayikh wa zaujati wa dzurriyyati. Sebab orang dalam kubur itu kan lagi nang diharapkan kecuali nang hidupnya amal mayit di kubur illa kal qadil muqawwad. Tidak ada orang mati di kubur kecuali seperti orang-orang lama menghajatkan bantuan yang dia lihat. Mudah-mudahan kita menjadi orang nampak di lawan perguruan. Habis guru-guru kita meninggal beratan sudah. Mun guru ulun habis beratan sudah. Nang tambuan di sini nah jadinya ketanam di sini nah guru teman jalir, guru sindahlan, anong guru mahlik, itu guru ulun kan tambuan di sini bantang. Guru mahli, jelas-jelas sudah di luar aja. Guru sindahlan ada di luar aja, meminta. Ada guru zaman dapat kata nyawa, ada guru zaman jadi ada di belakang nyawa. Maka itu lebih janji kepada kawan tentang guru belum bangpas terjadi. Lain-lainnya, alhamdulillah, ulun sudah berpikir maka itu istiqorah matur. Kita sudah jadi jangan bahirian kita boleh bagi hamba tanah yang tidak boleh kita. Kita sudah belum menyambat dia yang dibuat-buat di kubur sini, berarti kita menyambat di ulun malamnya. Apabila menyiri itu menyiri ulun malamnya. Kemudian ada pertanyaan kalau orang menjalani jalan tasawuf itu tadi. Apa namanya hasilnya? Wa ya Tuhan al-qurbu ilallah ta'ala bal-fathul ilahiyu. Bermula akhirnya adalah diberikan pangkat hampir lawan Allah dan dibukakan hijab nang manawi. Ini harus dicatat nih. Fathul ilahi yaitu dibukakan hijab manawi. Arti hijab manawi itu ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi. Setiap aku melihat sesuatu, melihat Tuhan di situ. Bukan Tuhan betul-betul. Mari apa aja matinya, memang di jalan. Ini dulu menandak takut itu di jalan. Lama melihat yang di hati orang, memang itu ada gerak-gerak di orang melihat cahaya. Itu ngarannya kasas sisi. Itu menyebabkan ujuk dan terkebur. Itu nang berbahaya benar. Kasus kedua ada isi, ada maknawi. Nang isi ini membahaya. Fahiyya tariku awsofin wa akmadin. Wa tasdiku asrarin wa manamadin. Wa matamadin wa akwadin. Itulah jalan-jalan segala sifat yang baik dan amal yang baik. Dan membetulkan hati dan mimpi dan makam dan syarat. Ya talaqah ar-rijalu anir-rijal bitahqiqi wal-zawqi wal-fi'li wal-inti'an. Yang mendapat akan dia oleh kurang-kurang nang wali dari atasannya yaitu wali dua. Dari atasannya wali dua. Dari atasannya bitahqiqi wal-zawqi wal-fi'li wal-inti'an yaitu dengan meyakinkan yang pertama, nang kedua merasa, nang ketiga memperbuat, nang ketiga menjadi darah. Nang karena melihat Tuhan di mana itu darah daging. Asalnya dulu percaya bahwa Tuhan itu bisa dilihat di mana-mana dengan hati dan iman. Percaya dulu. Nang kedua naik, sudah percaya. Nang ketiga naik lagi. Jadi darah daging. Jadi kada berhajat kepada ingat lagi. Udah jadi darah daging. Jadi ngaran zikir itu bukan dimuntung lagi. Udah jadi darah daging. Jalan orang rasa. Alak kabil fakti wal fakti wal nawal. Samunyaan itu menggiring Tuhan yang membukakan. Babilanya Tuhan bukakan setengah hari. Babila Tuhan membukakan sehari itu melihat. Apabila kita di malaman, pas guring. Kita guring kali, melihat Allah Ta'ala asir. Ada juga bulanan kalau di guring kali, semalaman. Banyak burik mendengar orang. Hayat sholah, gimana? Nah, salah enggak biar-biar. Ujar orang, hayat sholah, salah enggak biar-biar. Kenapa mau semalaman menonton orang bawayang? Tangan juga. Tahu lah ini pulang-pulang. Nang zaman orang berkiri-kiri ya, semalaman juga kah? Benyanyi. Menjadikan hati kita mungkin. Jadi anak-anak kita sekarang banyak yang jadi munafik. Gara-gara tayangan-tayangan di TV, nyanyian-nyanyian. Tetapi anehnya kita selaku umat bapaknya, imum apabila anak bisa bernyanyi. Karena apa jadi imum? Jahil ulahan, gantian nyanyi. Mabarakal yung zahina li qasadid ziyaran lil iman bil mu'adham kandana wa tijaran. Mabarakal yung zahina li qasadid ziyaran. Lawan terbangnya pun. Nak jadi munafik kah? Kasihan pada Tuhan di kalangan tayang itu. Jarak sudah kada membangun kubah sidin kada mengirim sidin peteha macam-macam kada juga sudah gawian pulang memberi maklumat pada Tuhan lagi Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ala kafadil fakti wal fardhi wan nawar mangiri arah. Sebagaimana aku pernah mengatakan di dalam kitab yang aku susun yang diberi nama Rosh. Ini ujar Jabir Abdul Rahman bin Abdullah Balbalani. Syi'ran. Nah, bapak-bapak, apabila Quran jangan diam yang baca, kecuali oleh tafsirnya. Apabila hadis jangan diam yang baca, kecuali syarahnya. Apabila CR jangan banyak baca sampai ada pun syarat prosafat diberi nama Maqalidul Anwar fi syarhi prosafat Sadatil Abwar. Kitab ini kan Maqalidul Anwar fi syarhi prosafat Sadatil Abwar. Sayangnya kitabnya kan di kitab. Jadi kita hendak membaca rasafat kada kawa, kecuali dengan dengarannya. Lamun rasafatnya dibaca, memaham salah. Sama lawan Quran, lamun kada bisa tafsirnya, salah memaham. Sama lawan hadis, kada bisa caranya, luput. Lamun Bukhari, dalam rawahu Bukhari. Jangan membaca khasid dulu, lawan hadis itu kecuali ada bisa cara Bukhari. Misalnya, Qasqallana, misalnya. Jadi memaknai hadis itu persis dengan caranya. Emangnya utak kita wajahnya sama lawan orang-orang terlalu lain. Utak kita ini sama lawan Imam Jalaluddin Sayyuti dan Jalaluddin apa? Mahalli, yaitu tafsir Jalaluddin lain. Makanan kita aja lain, zamannya lain, ibadah kita lain, ilmunya lain. Baik kita menurut apa paham orang Bahari. Ya. Daripada kita memahami orang Quran, hadis, dan syair-syair itu. Al Anwar fi syarhi rasafat fi salatil abrar yaitu al arif billah abdullah bin ahmad basu. Ini tulis ulangan kitab. Alhamdulillah di rumah ada karena ulun banyak tamu dari kampung. Biasanya tamu itu membawa kitab-kitab mengangkatkan ada satu kitab lagi biarlah dari kampung. Kalau kita baca mulai di sini nah minggu nah maka panggil itu jadi nah. Kalau mulai dari sini kemarin jadi sorok. Kalau minta kulirnya jadi cik-cik. Kalau minta kulirnya jadi tasawuf. di mana mulai terusakan caranya itu. Ulun tentang di baru lagi terus suruh suruh baca ada kawalun kamana kan mulanya. Anak dari baca Tuhan memberikan kutuh terbuka di hati ulang tahun masalah ilmu. Ada ini kan ada mana kutuh bu. Dalam ulama aja di mafad ya ilmunya yang dapat. Nang didangar kalinga dalam kuping tak ilmu. Menang didangar mene. Ning kon ning. Amnya desa lo nasi kuning. Kecap. Nomor satu. Ini paling-paling telel. Telel. De onde. Ini mah Pak Nito yang malam mendengar onde-onde tetap kandal. Ini kan kandal. Bujur kada sarumahan kita yang didengar yang malam keringan ngata. Ada orang yang malam mendengar ilmu mata mandang kita. Sorong napa mata kemana, caringan kemana, batis yang berjalan kemana sorong. Kemana batas berjalan? Aku nak undang datang ke kamar aja bapak mukalah nak mandal kamar nak baca Quran. Kan batas lah. Mungkin kita apa? Aku hendak sepak bola dulu. Nah, jadi batas corong lain, mata lain, tanda lain, muntung lain, utak bang bang sudah. Itu gini merasa hebat bawa pulang. Ya, ya tak ada insap-insap perjalanan. Nang hidup nerungi. Syekh wa man yakun bi kulli 'ilmin 'alim wa lam yadhukha fa huwa sa'in na'im fa khaf 'alayhi ma yaqul ha'im inda kafahil maut wal ahwal wa naydwa min man fi fadlin wa bi aw fi fadlin ba'da jiddin kasbi la min riwayatil wara wal kutubi wala biqilin ilmuha aw qali tuba liman qabala isti'daduhu wa halla min ridhi siwa fuaduhu. Lamun ada nang kia dulu diganti dengan fuaduhu fa halla fi lamun ada nang ain an atau min diganti dengan fi fahalla fi ainil hija rasha dahu fadaqa minha bullatan bibal fabullatun min ka'sihal maktumi tamlak riyadhal qalbi bil ulumi wa tahfadul fahma anil ulumi wa tutliqul aqla anil anil namunnya ada min salah anil ifadi kun bi kulli ilmin alim al ilmi syari'ati wa tariqati wa lam yadukha ay wa lam yanal al mahribata wal mahabbata fahwa sa'in na'im ay fahwa kan na'im asyari fi adani barang siapa semua ilmu syariat dan tariqat dikuasai tapi inya kada merasa akan ilmu ma'rifat dan mahabbah maka orang itu tidak ada lainnya parfis urang nang guring nang lali pada ketiadaan bisi sinta. Urang nguring adalah bat jalanjang merasa ringan. Urang nguring rasa montongnya macam-macam merasa. Nang kailah urang alim ilmu hakikat apa ilmu anu zahir dan ilmu tarifat. Tapi kada sampai kepada ma'rifat lagi balum sampai kepada ma'rifat. Urang urang sama lawan urang nang ma'iga wajah lagi waktu guring. Tapi masyarakat menganggap kurang sudah alim besar. Sebab ilmu-ilmu syariat dan ilmu tarekat sudah ada di tempatnya. padahal orang itu baru mendapat makrifat bagi dan dalam. Jadi wa man yakun bi kulli ilmin ay ilmi syari'ah wa tariqah alimu wa lam yadukha ay wa lam yanal al-ma'rifah wa lam habbah bahwa sahih na'imu aykan na'im sahih di adamil ilmi. Itu menurut dalam kitab Matalibul Anwar syarahnya Rasulullah. Fakhaf alaihi ma yakaful ha'imu ay abdol. Maka hendaklah ikam takut atas akhirnya umur orang itu sebagaimana engkau takut lawan orang nan sesat di tanah jalan. Indah tifahil mauti pada ketika datang matinya wal ahwali yaitu pada babi Islam matinya. Ahwali ayat minal mauti ala gharib Islam. Jadi orang yang alim syariat dan takikat belum mendapat makrifat dan mahabbah maka dikhawatirkan matinya pada Islam. Na'udzubillah. Ini orang alim, apalagi orang yang ahli dunia, pangka, duit, masalah agama, tahu lalu-lalu, yang kaya apa hidupnya. Coba disadari, bang. Bini kita, anak kita, minantu kita, anak kaya apa? Ada juga kaya alim, syariat, syarifat, dan makrifat, ada juga kan? Lamun agak, ini nah. Fakhaf alaihi ma yakhaful ha'imu indak ibahil mawti wal ahwari ayinal mawti ala al-islam. Wa nailuha min manhi fadlin wahbi. Wa nailuha min manhi ay aqai faidin ay faidin wahbi bimahdil fadli. Barulah mendapat ilmu ma'rifat tadi. Min manhi fadlin wahbi dari pemberian curahan semata-mata anugerah dari Allah. Ai al jadbu qabla al kasb. Ini maksudnya orang itu ditarik dulu oleh Tuhan hanya bagawi. Jadi orang ini ingat lawan Tuhan dulu hanya bagawi. Ingat kawan Tuhan hanya begawi. Nah ini caranya orang yang mendapat ma'rifat. Sebelum begawi ingat kawan Tuhan. Ya kadi baca la haula wala quwata illa billah. Ya kadi baca la haula wala quwata illa billah. Sebelum sembahyang la haula wala quwata illa billah. Lalu usalli wa usalli. Nah membaca usalli itu ingat bahwa ini adalah billah. Jadi membaca usulnya billah. Nah, kemudian Allah Akbar ingat kemenyan dengan Allah dengan Allah dengan Allah dengan Allah sampai Assalamualaikum dengan Allah. Inilah orang yang jajab itu sebelum makan. Ingat lawan Tuhan dulu baru berusaha. Coba lihat. Orang tawaf lawan sa'i, kita ambil sebutin sa'i. Sa'i itu kan bajakan, arti bajakan itu kan berusaha antara sofa lawan marwah, tujuh kali itu. Sohlah sa'i, lamun sebelumnya di mikot. Balungan kita ambil ikhram di mikot, bisa lah sa'inya diterima. Nah, jadi ikhram di mikot dulu. Mentor, jadi jajak dulu hanya kasbi. Nah itu aku ingat lawan Tuhan dulu hanya mulai sebutin sudah antar tak sebutin nanti ingat lawan Tuhan hanya mulai bagaimana tarikat sejaliah kalian tarikat sejaliah nanti itu mendahulukan Allah hanya bagaimana. Nomor dua awat hitobrin bakda jidin kasbi. Jidin kasri ay ijtihadin kasri. Atawa dibuka akan Tuhan dengan kurnianya tetapi melewati kesungguhan usaha dulus yang malam. Nah ini ngarannya al-kasbu qabla al-jadbi. Artinya berusaha dulu hanya terbuka. Berusaha dulu hanya terbuka. Enam tadi terbuka dulu hanya berusaha. Nang ini uyuh ini mau usaha ketemu kamu pak, mau usaha ketemu pak. Bisa. Ya kak istilah yang ini nih, badarkang tuh, mana badarkang, lawas mana, ya terima orang uyuh lah. Mau umpani bapak caranya nih tuh, benar. ada nang dahulu tadi kata urang nang meraih. Paya gurusuk bahari diraih urang nang gurusuk. Buan. Nah, umur gurusuk ketahuan kita. Nyaman diraih urang. Jadi seorang kan modal-modal urang. Ya kalau jujurannya dari urang. Semua dari urang. Rumah dari urang, kemenyan dari urang, makanannya dari urang, kemenyan sampai ke sepatu pengencengnya dari urang dua. Ada ini seorang tuhuk usaha dulu, hanya ingat ini dari urang, tapi tuhuk udah. Iya, iya, kata kata kalau undang, usaha ini macam dapat ini, kalau undang. Itu, ini yang kedua nih. Dapat dua bang, tapi sempat menyirikakan menyekutukan Allah, sempat. Ada yang dahulu, tapi kan sempat menyekutukan Allah. Ikhlas mulai awal. Ini manggiri gurunya. Pabila gurunya badawul jadbi hanya kasbi, murid saya kejua. Pabila gurunya kasbi dua hanya jadbi, kaya kejua. Kada kawal pamit, pabila gurunya napa. Bakami badiri, jar muridnya bakami sambil belari-lari. Ada pertanyaan. Lamun aku nih hendak dapat ilmu ma'rifat, membaca buku-buku ma'rifat. Kan ini banyak buku-buku ma'rifat, banyak telulah. Baca bukunya, dapatlah sudah ma'rifat, kan hanya baca bukunya aja. La min riwayatil wara wal kutbi, ay ulama ikhlas. Kada bisa didapat ilmu ma'rifat, lamun dengan perkataan-perkataan ulama bahyar. Dan kada bisa didapat dengan kitab-kitab dan buku-buku. Jadi urang nang membicarakan ma'rifat dapat di buku-buku harus sempat kita. Inya itu hanya kenapa saya urang menjualkan barang-barang kana barang. Mengentet tu pengentetan. Pengentetan aja baca kita sini baca buku-buku kalau orang kumpul pelajar. Dan inya kan tahu jual itu mana saja. Maka nang ini nang banyak banget barang burung sekali ini. Belum berapa puluh tahun betapa nengaran sabarnya menerima segala musibah bala macam-macam nengaran mengalah bila umur hidup mengalah ada bisa bakal perlahian kalau bisa lu mengalah aja nengaran sedapnya apanya bakal tahu lagi tuh orang hanya berapa dipilin ilmu ha'aw khali aibitori ilqil wal khali. Dan bukan mendapat ilmu ma'rifat itu dengan ujar si anak. Barbarakan si anak. Nah, pembahasan kita ini. Kada kawa banyak pandir. Lah orang banyak pandir, ya. Mungkin ini kada banyak pandir, tapi dia malah. Ngalih bandar, nampak menyerongan pengalih bandar. Padahal kalau banyak pandai, kan ada harapan dapat ma'rifat. Membaca kitab-kitab aja, kan ada harapan dapat ma'rifat. Bal ditariki suluki ilal misali. Tetapi dengan jalan, artinya kita itu beramal ibadah. Sampai terluka. Jadi jalan itu ya kan guru sudah melajari Quran dibaca, Quran ya kan dalail dibaca, istighfar dibaca, doa dibaca, itu ya kan sedekah diamalkan, sedekah diamalkan. Inilah sedekah pina mendak, pina ampih sedekah. Sedangkan Quran memadahkan, wayur bis sedekah, urang nang basedekah, sugih. Nyata aja, jenguruh aja, menolong bersedekah itu rugi, menolong susah, atau bersedekah. Tadi nyarinya itu, Pak, artinya orang yang bersedekah itu akan diberikan ke Tuhan bukan sugi. Namun sudah sugi, jauh bersedekah lagi, jauh suginya. Ada riba, renta, bunga, anak, cucu duit. Yang Allah riba, Tuhan maha pisahkan harta riba. Urang nang pegawai ini kan banyak bayar belak kalau mau lon. Anu jadi ditipu urang, jadi ditipu urang habis. Jangan kita persoalan negara ada tetangga, negara tetangga. Apabila main bunga-bunga, apalagi kita persoalan. Kalau negara yang membayarnya rakyat tidak masalah. Kalau kita persoalan apabila anda siapa yang membayar anak bini kita macam apa jelas? Umat jahatnya lawan bini lawan anak sudah meninggalkan mati dahulu utang pulang ini yang bayar. Mudahan kita pula warga anda diselamatkan Tuhan dari penderitaan. Jangan mencari jalannya lagi. Itik itu kenapa jadi bakunyum batisnya ada sampai. Ya Allah. Kenapa jadi pada halal kalunya anunya inya katujuh. Nang madakan riba tu halalnya katujuh. Orang itu. Mudah-mudahan bang kita selamat lebaran mudah-mudahan. Ya Allah udah gampangan hidup sih dari ujian ya pian duit, bini, anak, awak, talinga, macam-macam ini zaman gosip. Adalah orang duit banyak aja. Kula warga sudah terobot kubur basiria di padahakan jangan penjual rumah dari pedagasi ini. Nyenyak di hati orang macam-macam jiwa ini. Tuba liman toba lahu isti'dadu. Tuba sajaratun til jannah. Liman toba lahu isti'dadu bisofa'il qalbi. Wan halla min rizqis siwa ay ubudiyatil ghair fu'aduhu. Mendapat satu pohon dalam surga. Bagi orang yang bersih baginya persiapannya yaitu membersihkan hati. Wan halla min al-istiwa ay ibudiyatil ghair dan terpacul ia daripada daripada menyembah nang lain dari Allah. Fu'aduhu hati. Jadi orang yang mendapat makrifat itu pertama hati bersih. Nang kedua tidak menyembah orang lain dari Allah. Ketiga dilaksanakan, insya Allah dibukakan Tuhan makrifat ini. Fahalla fi ainil rijal rasadahu ay aqama fi ainil aqli rasadahu. Menetapkan dia di dalam mata akalnya akan kebenarannya. Pada kominha air ma'rifah bulatan say'an yasirat bibahli aili qalbi. Maka merasa ia dari ma'rifah sesuatu yang sedikit dengan hatinya. Fabulatun min ka'sial maklumi alfal yasiru min ka'siha air ma'rifah al-maklumi. Tamla riyadal qalbi bil'ulumi. Maka sedikit daripada minuman-minuman ma'rifat yang ditutup itu tadi botolnya memenuhi akan telaga-telaga hati orang itu dengan segala macam ini. Apabila ma'rifat sudah masuk ke hati orang, semua ilmu terbuka. Menalui ma'rifat itu biar karangan kalian lablak kusam. Nah, malah tabuk semuanya ilmu macam-macam. Apabila sudah makrifat tiba-tiba Tuhan sedikit saja ilmu semuanya akan tinggal lagi nang dijaga ujar-ujar ruko. Apabila terbuka ilmu, nyawa hamba Allah bukan tanda ilmu. Karena banyak manusia yang terkabur karena banyak ilmunya. Jadi apabila ilmu terbuka, jangan sampai terhijab dengan anwar, yaitu ilmu. Anwar itu ilmu. Terutama apabila kita buka ilmu, jangan sampai tertipu. Watahfadzul fahma 'anil wuhumi aisyuki dan menjaga ia akan paham daripada kedurhakaan. Watatriqul aqla ay aqlal 'arif 'anil iqali ay quyudil awham wasyusuki dan memacul akan kurang ma'rifah bila akalnya daripada terbelenggu dengan waham dan gerak-gerak. Itu di dalam kitab Rosyad. Fa idza 'alimta dzalika fa'lam anna tariq as-sadaqati 'ala al-'ilmi nasuha 'ala hadzal minwar. Fa wahuwa ulumuddin wal ahman wa batinuna taqul maqamat wal ahwal. Wa adabu masawul asrar wal dhiratu 'ala al-ibtida. Maka apabila engkau sudah tahu yang demikian itu, maka ketahuilah bahwa thariqah ahli sunnah wal jamaah susunannya atas sebagaimana yang di atas tadi. Zahirnya ilmu agama dan amal ibadah, isinya Ta'ala membenarkan segala makam dan hal. Dan adabnya menjaga hati daripada dibuang-buang. Fadhahiruhum Masya Allah Imamul Ghazali minal ilmi wal amal ala manhajir rasyid. Wabatinuhum ma'awbahu syadiliya minal taqidil haqiqa wa tajwid tawhid. Wa ulumuhum umum qawuh rusumuhum mahwah rusumuhum. Mata ahli sunnah wal jamaah. Zahir mereka itu seperti apa yang sudah dinyatakan Imam Ghazali di kitab-kitab karangan beliau seperti Ihya daripada ilmu dan amal menurut jalan yang benar. Adapun hati mereka ahli jemaah seperti apa yang diterangkan oleh Abu Hasan Tazali, yaitu daripada mendahulukan ingat kawan Allah dan menyatukan jujur tujuan. Wa'udhumuhum ilmul qawm wa rasumuhum mahwur rasum. Jadi yang penting kita bisa kitab dua. Pertama, karangan Imam Ghazali misalnya Ihya. Yang kedua, karangan Nubuwan Wajaliyah yaitu Hikam Ibnu Athaillah.